Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh. Nindi, kok malah duduk nyantai di sini? Iya nih, lagi nikmatin pemandangan. Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus. Serius, lebih bagus? Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Kecilku bicara baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh nepati janji. Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong. Minta bantu apa? Tapi kamu janji bakal bantuin aku. Iya janji, tapi apa dulu? Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana? Best friend gak akan ingkar janji. Janji. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Coba kamu lihat di sekeliling aku ini. Demi kamu, aku rela menginjakan kaki di sini. Hana, I love you. apa sih? Aduh. Hana. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau memang.